sekedar ingin melepaskan rindu. Namun bukan kemesraan yang ku dapatkan di sini. Kau tinggalkan goresan luka yang dalam. Tak ada lagi yang aku harap darimu. Janji-janji kita telah engkau ingkari. Api asmara di dada yang dulu merah membara padam sudah karena dusta. Tak berarti cinta suci kepadamu selama ini. Tak berarti kesetiaan yang kutitipkan padamu ternyata kan pilihan. Bukan karena rasa cinta, tapi karena aku orang tak punya. Usah dikenang lagi, usah diharap lagi. Janji kita telah engkau ingkari. Api asmara di dada yang dulu merah membara padam sudah karena dustamu. Tak berarti cinta suci kepadamu selama ini. Tak berarti kesetiaan titipkan padamu ternyata kau pilih dia. Bukan karena rasa cinta, tapi karena aku orang tak.